Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bilang begini, gak apa-apa kafir, yang penting gak korupsi. Bener gak ini? Gak apa-apa gak sholat, yang penting gak korupsi. Bener gak ini? Inilah bentuk kemusyrikan saat ini. Inilah bentuk kemusyrikan yang sangat-sangat luar biasa. Ini yang disebut dengan disabilitas akal, kecelakaan terbesar dalam cara berpikir. Allahu Akbar. Untuk itulah kemudian kita bersama-sama di Parade Tauhid Indonesia pada hari ini. Memperbaiki kembali cara berpikir kita sebagai seorang muslim demi tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia. Jenderal Sudirman ditanya, kenapa Pak Kiai, jadi beliau ini sebetulnya oleh Hizbullah, oleh tentara Islam pada masa itu dipanggilnya Yai. Hanya seorang guru SD, badannya kurus kering, kalau jalan ditandu, sang jenderal besar ini setiap pidatonya, di setiap acaranya selalu menggelegar dari mulutnya kalimat Allahu Akbar. Satu hari ditanya, Jenderal, Pak Yai, kenapa Anda tidak pernah bisa masuk penjara? Kenapa Anda tidak pernah bisa dipenjara? Apa jimatnya? Oh, kebetulan yang bertanya ini si pembawa kendi air beliau. Pembawa air wudhunya. Ada tiga jimat saya, katanya. Pertama, kenapa saya suruh kamu bawa kendi air itu terus? Karena saya tidak ingin putus wudhu saya. Itu jimat saya yang pertama. Jimat saya yang kedua adalah saya tidak ingin telat sholat lima waktu. Dan jimat saya yang ketiga, katanya, karena saya selalu memikirkan rakyat, untuk itu kita laksanakan Parade Tauhid Indonesia. Allahu Akbar. Karenanya kepada seluruh peserta, tetap jaga wudhunya, jangan sampai telat sholat lima waktunya, kecuali dengan uzur syar'i. Dan yang ketiga, yang kita pikirkan selalu adalah rakyat dan bangsa Indonesia. Allahu Akbar. Umar bin Khattab berkata begini, saya tidak ingin lama-lama hidup di dunia ini kecuali untuk tiga hal. Kalau saya tadi bicara tentang jimat Jenderal Sudirman, sekarang saya bicara barangkali dalam bahasa awam Indonesia, jimatnya Umar bin Khattab, kenapa kemudian bisa menguasai 2/3 dunia. Takbir dulu, Allahu Akbar. Aku tidak ingin hidup lama-lama di dunia ini kecuali untuk tiga hal. Aku tidak ingin menghabiskan umur di dunia ini kecuali untuk tiga hal. Yang pertama, aku ingin merasakan nikmatnya dan manisnya berdakwah mengajak manusia kepada La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu Umar bin Khattab ingin hidup panjang di dunia ini. Kalau tidak, lebih baik mati saja. Yang kedua, kenapa saya mau hidup lama-lama di dunia ini? Karena saya ingin repot-repot bangun malam. Dan disitulah memang energinya Umar bin Khattab. Allahu Akbar! Yang ketiga, ini yang paling penting. Dan atas alasan ini pula mudah-mudahan kita berkumpul di Parade Tauhid Indonesia ini. Yang ketiga, Saya ingin hidup berlama-lama di dunia karena saya ingin menjumpai saudara-saudara saya muslimin, muslimat, dan selalu bersama-sama dengan mukminin dan mukminat. Mari kita berdoa. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadhi al hajat. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa muslimin dan muslimat. Ampunkanlah dosa-dosa mukminin dan mukminat. Mereka yang masih hidup maupun sudah tiada, ya Allah. Walhamdulillahirabbil alamin. Terakhir, ada banyak sihir tanpa disadari. Mistik yang sedang beredar di Indonesia saat ini mungkin tidak seperti mistik masa lalu. Dalam bentuk santet, dalam bentuk guna-guna, dalam bentuknya yang primitif, saat ini kemusyrikan itu memang kelihatannya sudah tidak ada lagi. Tetapi kemusyrikan liberalisme, kemusyrikan prinsip bebas dengan demokrasi liberalnya, dengan sekularismenya, dengan pluralismenya, ini semua insya Allah dengan izin Allah. Mari sekarang kita sama-sama menghancurkan semua kekuatan syirik itu dengan kalimat tauhid. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk walahul hamd yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita baca di sini 10 kali dengan niat kita lawan semua bentuk kemusyrikan pemikiran, semua bentuk kemusyrikan keyakinan. Insyaallah kalimat tauhid itu akan menerangi Jakarta, dan insyaallah sepanjang jalan kalau kita terus gaungkan dan tinggikan kalimat tauhid, bersih Indonesia ini dari kemusyrikan. Sama-sama kita baca 10 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lagi, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku walahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Untuk kalimat tauhid yang sedang kita tinggikan, apakah Anda siap memberikan tenaga yang terbaik? Ya. Untuk kalimat tauhid yang akan kita tinggikan pada hari ini, siapakah kita akan berjalan dengan tertib? Ya. Untuk kalimat tauhid pada hari ini yang kita tinggikan, kita buktikan bahwa kita semua siap bersih. Ya. Untuk kalimat tauhid yang sedang kita kumandangkan, apakah kita siap korbankan setiap harta kita? Untuk kalimat tauhid yang terakhir, apakah Anda siap serahkan nyawa Anda? Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahilham. Walau karihal kafirun. walau karihal munafikun, walau karihal fasikun. La ilaha illallah wallahu akbar, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.